Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di malam hari ini kembali bisa melanjutkan kajian kita kokoh di atas Salafiyah. Kita berada di Senin 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Yang mana kajian kita adalah mengambil faedah dari kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahid Al-Jadidah, karya yang merupakan min ijabat Ma'ali Syekh Ad-Doktur Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, merupakan jawaban-jawaban dari Ma'ali Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada pertanyaan ke-10. Soal, hal yalzamuna dzikru mahasin man nuhadzir minhum? Apakah harus kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang kita tahdzir? Ini ketika mentahdzir seseorang, ya, atau mentahdzir suatu kelompok, atau mentahdzir kitab tertentu, misalnya organisasi tertentu, pergerakan tertentu, ya, apakah wajib disertai penyebutan kebaikannya? Ataukah cukup hanya menyebutkan kejelekan saja tanpa disertai kebaikannya? Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, pertanyaan ini berangkat dari permasalahan manhajiyah yang waktu itu mencuat dan menjadi syubhat, yang mana syubhat ini muncul di tahun-tahun 90-an waktu itu bersamaan dengan gencarnya bid'ah sururiyah, fitnah sururiyah, qutbiyah, ya, yaitu mereka mencetuskan manhaj ini bahwa ketika mentahdzir harus disertai dengan penyebutan kebaikannya, enggak boleh hanya menyebutkan kejelekan pihak yang ditahdzir, ya, hanya menyebutkan kejelekan saja, tidak boleh, ya, seperti ini. Ini yang dikenal dengan manhaj baru, disebut dengan manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah, ambil khusus mereka mengkritisi para ulama salafiyin, baik Syekh Rabi, Syekh Al-Albani, dan para ulama lainnya pada masa itu yang gencar mentahdzir, ya, kelompok-kelompok hizbiyah, baik itu Ikhwanul Muslimin, Sururiyin, ya, Hizbut Tahrir, dan berbagai kelompok lainnya, Jamaatut Tabligh. Mereka mengklaim kalau disebutkan kejelekannya saja, maka itu zalim, maka itu tidak adil, tidak insaf. Kita harus insaf, ya, katanya. Maka sebagai bentuk insaf, ketika mentahdzir, tidak boleh hanya berat sebelah, hanya menyebutkan kejelekan, harus diimbangi dengan kebaikannya. Ya. sehingga harus seimbang kata mereka. Ini yang kemudian dikenal dengan manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah. Yang kala itu juga manhaj ini masuk ke Indonesia dan ramai menjadi fitnah, menjadi perbincangan. Ya, harus muwazanah, harus insaf, harus adil, harus seimbang. Nah, maka ini akhirnya diantaranya ditanyakan kepada para ulama. Ya, mereka mengklaim ini caranya Rabi' bin Hadi saja ini, caranya Al-Albani. Nah, hanya berat sebelah. Nah, padahal inilah adalah manhaj salafiyah, adalah manhaj salafi. Ya, yang ini diwarisi oleh para ulama sejak masa salafus saleh. Maka ditanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan, apakah harus ketika kita menyebutkan kebaikan-kebaikan pihak yang kita tahzir? Al-jawab, maka Syekh menjawab, idza dzakarta mahasinahum fa ma'nahu anta da'auta littiba'ihim. Jika engkau menyebut kebaikan-kebaikannya, yakni tatkala engkau mentahzirnya, engkau sebutkan pula kebaikan-kebaikannya, maka ini maknanya adalah engkau mengajak untuk mengikuti mereka. Ya, kamu mentahzir apa mengajak mengikuti, kan rancu akhirnya. Nah, kalau kamu sebutkan kebaikan-kebaikannya, kata Syekh, maknanya berarti kamu mengajak orang lain untuk mengikuti pihak tersebut, bukan mentahzir itu. La, kata beliau, la tadhkur mahasinahum. Jangan engkau sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, karena menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah, kalaupun ada, ya, maka itu telah menipu umat manusia. Membikin rancu, justru membuat bingung mereka. Nah, karena itu para ulama salaf ketika mentahdir fulan mubtadi' misalnya, cukup dengan kata-kata itu, enggak perlu disebutkan fulan kata, cukup mubtadi'. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika mentahdir Husain Al-Karabisi, ya, maka beliau langsung dengan tegas mubtadi'. Ya, jangan duduk dengannya, jangan berbicara dengannya. Padahal Husain Al-Karabisi apa tidak punya kebaikan? Hanya kebaikannya. Ya, bahkan termasuk buhur al-ilm. Demikian pula Al-Harith Al-Muhasibi. Tatkala Al-Imam Abu Zur'ah ditanya tentang Al-Harith Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya, maka beliau menjawab, iyyaka wa hadhihil kutub. Hati-hati kalian dari kitab-kitab ini. Hadhihi kutub bid'ah wa dalalat. Ini kitab-kitab bid'ah dan kesesatan. Alaika bil athar. Kamu harus mengikuti al-athar. Perlu baca kitab-kitab ini. Ya, padahal siapa Al-Harith Al-Muhasibi? Ada kebaikannya. Bahkan min buhuril ilm. Nah, barakallahu fikum. Maka demikian kata Syekh, sebagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Kalau kamu sebutkan kebaikan-kebaikannya, maka itu artinya, itu maknanya adalah engkau sedang mengajak untuk mengikuti mereka. Ya, maka tidak demikian. Jangan kamu sebut kebaikan-kebaikannya. Udzkur al-khata' alladhi hum 'alaihi faqat. Cukup kamu sebutkan kesalahan-kesalahan yang ada padanya saja. Li'annahu laisa mawkulan ilaika antuzakkiya wad'ahum. Karena bukan tugasmu untuk engkau mentazkiyah kondisinya mereka. Anta mawkulun ilaika bayanul khata'. Yang menjadi tugasmu adalah menjelaskan kesalahan-kesalahannya. Alladhi indahum. Kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Min ajli ayyatubu minhu. Agar mereka bertaubat darinya. Wa min ajli ayyah dzar ayyah dzarahu ghairuhum, dan agar pihak lain waspada dari orang tersebut. Wal khata'u alladhi hum 'alaihi rubbama yudhib bi hasanatihim kulliha. Dan kesalahan yang ada pada dia bisa jadi justru malah menghilangkan kebaikan-kebaikannya, menghapus kebaikan-kebaikannya. In kana kufran aw syirkan. Kalau kejelekan itu berupa apa? Atau kesalahan itu berupa kekufuran atau kesyirikan. Warubama yarjah ala hasanatihim. Atau bisa jadi lebih kuat daripada kebaikan-kebaikannya. Bukan menghilangkannya. Tapi apa? Kebaikan masih ada, namun kejelekannya lebih kuat dibandingkan kebaikannya. Warubama takunu hasanatun fi nadharika walaisat hasanatin indallah. Dan bisa jadi pula itu kebaikan hanya di pandanganmu, padahal bukan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, manhaj al-muwazanah ini merupakan manhaj yang sangat berbahaya. Para ulama telah membantahnya, termasuk al-allamah al-muhaddith Rabi bin Hadi membantah mereka dalam kitab beliau Manhaj Ahli Sunnah Binaqdir Rijal Wal Kutub Wat Tawaif. Beliau membantah kelompok-kelompok atau para pengusung manhaj al-muwazanah. Demikian pula para a'immah, para masyaikh di masa ini membantah al-muwazanah, prinsip atau manhaj al-muwazanah. Ini sangat penting ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, karena generasi sekarang mungkin tidak terlalu mendengar adanya bid'ah ini. Mereka enggak mempelajari, enggak waspada, enggak tahu. Atau dikira yang mentahdir atau membantah manhaj muwazanah ini hanya Syekh Rabi saja. Padahal tidak demikian. Para imah al-kibar di masa ini, yang di masa masih beliau hidup, itu telah membantahnya. Ini telah kita baca di malam hari ini. Baru saja kita baca bagaimana bantahan al-allamah Ma'ali Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Demikian pula al-imam al-allamah Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah pernah ditanya dengan pertanyaan berikut: binisba li manhaj ahli sunnati fi naqdi ahli al-bid'ah wa kutubihim, hal minal wajib zikru mahasinihim wa masawiihim am faqat masawiuhum? Terkait dengan manhaj ahli sunnah dalam mengkritik ahli al-bid'ah dan kitab-kitabnya, apakah wajib menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan kejelekan-kejelekannya? Disebutkan bersamaan secara berimbang. Apakah ini wajib atau cukup menyebutkan kejelekan-kejelekannya saja? Fa'ajaba rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz pun menjawab, kalam ahlul ilmi naqdul masawi lit tahdhir wa bayanil akhta' allati akhta'u fiha litahdhiri minha. Penjelasan para ulama di dalam mengkritik kejelekan-kejelekan itu adalah dalam rangka tahdhir, menjelaskan kesalahan-kesalahan yang mereka jatuh salah padanya itu adalah juga dalam rangka tahdhir, memperingatkan umat dari bahayanya. Amma tayyib ma'ruf, makbul, at-tayyib. Adapun kebaikan, satu yang bagus itu ma'ruf dan diterima. Lakin al-maqsud at-tahdhir min akhtaihim. Namun yang dimaksud adalah mentahdhir dari kesalahan-kesalahan mereka. Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Ar-Rafidhah. Wa ma asbaha dhalik. Dan yang kelompok-kelompok yang semisal ini, fa idza da'atil haja ila bayan ma indahum min haqqin yubayyan, wa idza sa'ala sa'il ma indahum al haqq ماذا وافقوا فيه أهل السنة والمسؤول يعلم ذلك يبين. Ya. Maka ketika memang ada kebutuhan untuk menjelaskan kebenaran yang ada pada mereka, ya ini kebenaran yang masih mereka miliki, masih tersisa di pada mereka, maka jelaskan. Jika ada yang bertanya, apakah apa yang ada pada mereka dari al-haq? Apakah ada al-haq pada mereka? Ya. Hal apa saja yang mereka mencocoki ahlu sunnah? Yang ditanya pun tahu, maka yubayyin. Maka ketika itu silakan jelaskan. Lakin al-maqsudul a'zam wal muhim bayan ma indahum minal batil. Liyahdharahu as-sa'il wa li'alla yamilu ilaihim. Namun yang menjadi maksud terbesar dan penting itu adalah menjelaskan ya, kebatilan yang ada pada mereka supaya si penanya tadi waspada dan tidak condong padanya. Ya. Sehingga ketika maqam tahdzir, ya, maka itu cukup menyebutkan kejelekannya saja, kesalahannya saja. Ya. Tanpa harus menyebutkan kebaikannya. Juga pertanyaan lainnya lagi. Pertanyaannya, fihi unasun yujibuna al-muwazanah. Annaka idza intaqadta mubtadi'an bi bid'atihi lituhadziran nas minhu yajibu an tadhkura hasanatihi hatta la tudlimuhu. Di situ ada sebagian orang yang mengharuskan adanya muwazanah, yaitu jika engkau mengkritik seorang mubtadi' karena bid'ahnya agar manusia waspada darinya, maka engkau wajib menyebutkan kebaikan-kebaikannya juga supaya engkau tidak mendzaliminya. Maka Syekh menjawab, la ma huwa bilazim. Tidak, ini itu tidak harus. Itu tidak harus. Ya, tidak harus disebutkan bersamaan. Walihada idza qara'ta kutub ahli sunnah wajadtal murad at-tahdzir. Oleh karena itu, kalau engkau membaca kitab-kitab ahli sunnah, engkau akan dapati bahwa yang menjadi tujuannya itu adalah tahdzir. Sehingga sebut hanya kejelekannya. Iqra' fi kutub al-Bukhari. Silakan engkau baca kitab-kitab al-Imam al-Bukhari, Khalqu af'al al-ibad. Ya. Wa fi kitab al-adab, ya, yakni al-adab nam fi sahih kitabus sunnah juga. Demikian pula nam kitabus sunnah li Abdullah bin Ahmad, kitabut tauhid li Ibnu Khuzaimah. Ya. Demikian pula Raddu Utsman bin Sa'id Ad-Darimi ahla ahlul bid'ah, bantahan al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap ahlul bid'ah, ila ghairi dzalika. Ya. Yuridunahu, mereka menyebutkan kesalahan-kesalahannya dan kejelekan-kejelekannya, litahdzir min batilihim, dalam rangka mentahdzir dari kebatilan mereka. Ma huwa al-maqsud ta'did mahasinihim, bukan maksudnya adalah menghitung-hitung kebaikan mereka. Tidak. Al-maqsud at-tahdzir min batilihim. Nah, yang dimaksud, yang menjadi tujuan adalah tahdzir dari kebatilan mereka. Wa mahasinuhum la qimata laha. Adapun kebaikannya, maka enggak bernilai. Binisba liman kafar. Ya. Kalau itu di enam terkaitannya dengan orang yang kafir. Idza kanat bid'atuhu tukaffiruh. Kalau bid'ahnya itu memang bid'ah yang membuat dia kafir. Batulat hasanatuhu. Maka kebaikannya gugur. Sehingga enggak perlu. Enggak bernilai kebaikan itu. Karena gugur sudah. Ya. Terhapus dengan kekafirannya. Bid'ahnya mukaffirah. Seperti bid'ah jahmiyah. Seperti bid'ah rafidah. Ya. Maka itu kebaikan yang dia miliki gugur, jelas-jelas enggak perlu. Ya, sudah enggak ada kebaikannya dia. Wa idza kanat la tukaffiruhu, fahuwa ala khatar. Kalau bid'ahnya itu tidak sampai membuat dia kafir, ya, ini bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, fahuwa ala khatar, maka dia berbahaya orang ini, di atas bahaya besar. Ya. Fal maqsud huwa bayanul akhta wal aghlab allati yajibu al hadar minha. Sehingga yang menjadi tujuan adalah menjelaskan kesalahan dan kekeliruan-kekeliruannya yang wajib untuk ditahdzir darinya. Ya, yang wajib untuk ditahdzir darinya. Nah, ini. Kemudian demikian pula Syekh Al-Allamah Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan hafizahullah. Beliau juga termasuk anggota hay'ah kibarul ulama di kerajaan Arab Saudi. Ketika ditanya, hal min manhaj ahli sunnati wal jama'ah fi tahdhir min ahli bid'ah wad dalal dzikru mahasinil mubtadi'ah wa tsana 'alaihim wa tamjidihim bid'ah wal insaf wal adl. Apakah termasuk manhaj ahli sunnah wal jama'ah ketika mentahdhir ahlul bid'ah dan ahlul dalal itu adalah juga menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlul bid'ahnya dan memuji mereka, ya, serta memuliakannya dengan alasan demi insaf dan adil, supaya insaf dan adil. Apakah demikian? Apakah ini termasuk manhaj ahli sunnah wal jamaah? Maka Al-Allamah Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan rahimahullah menjawab. Kata beliau, wa hal kanat Quraisy fil jahiliyah wa immati syirik la hasana li ahadihim. Apakah dulu Quraisy di masa jahiliyah, ya, demikian pula para imam kesyirikan itu enggak punya satu kebaikan pun? Ya. Hal jaa fil Quran dzikr hasanah min hasanatihim. Apakah ada dalam Al-Quran penyebutan satu kebaikan mereka saja dari kebaikan-kebaikan mereka yang ada? Satu aja, apa ada pernah? Hal jaa fi sunnah dzikr makramah min makarimihim. Apakah ada dalam as-sunnah penyebutan satu kemuliaan akhlak mereka? Wa kanu yukrimun ad-dhaif. Mereka itu dulu memuliakan tamu. Kanal Arab fil jahiliyah yukrimun ad-daif. Arab di masa jahiliyah itu punya akhlak, ya, memuliakan tamu. Wa yahfazun al-jar, dengan juga menjaga hubungan baik dengan tetangga. Wa ma'adhalik lam tuzkar fadail man asallaha jalla wa'ala. Namun demikian, ya, keutamaan-keutamaan itu enggak disebut. Keutamaan-keutamaan orang yang menentang Allah itu tidak disebutkan. Laisatil mas'ala ti'dad al-mahasin wal masawi. Karena memang masalahnya bukan masalah sedang menghitung-hitung kebaikan dan kejelekan, wa innama mas'ala tahdzir min khatarin. Namun masalahnya adalah sedang mentahdzir dari bahaya. Memperingatkan dari bahaya. Wa idza aradal insan ayanzura falyanzur ila aqwal a'immah ka Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin Madinah wa Syu'bah. Maka apabila seorang ingin mempelajari, silakan pelajari ucapan para imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini dan Syu'bah. Silakan dibaca, pelajari bagaimana manhaj mereka, bagaimana pernyataan-pernyataan mereka. Hal kana ahaduhum idza su'ila an syakhsin majruh wa qala kadzdzab hal qala walakinnahu karimul akhlaq jawadan fi badril mal kathiru tahajjud fil lail. Apakah ada di antara para imam tersebut kalau ditanya tentang seseorang yang majruh sehingga beliau menyatakan menilainya kadzab misalnya, apakah kemudian beliau mengatakan namun orang ini akhlaknya baik, ya, dermawan, banyak menyumbang harta, ya, banyak salat tahajud ketika lail? Apakah ada? Fulan kadzab namun dia akhlaknya baik. Apa ada seperti itu? Fulan kadzab namun rajin tahajud orang ini. نعم. وإذا قالوا مختلط أو قالوا أخذت الغفلة misalnya. Demikian pula ketika para imam tersebut mentahdir dengan kata-kata fulan mukhtalid, hafalannya tercampur. Ya. Atau orang itu mengalami ghaflah misalnya. Hal kanu yaqulun walakin fihi kada, walakin fihi, walakin fihi. Apakah kemudian mereka mengatakan setelah itu, namun dia begini, namun dia begini, namun dia begini? La, kata beliau. Dimana yutlab minan nas fi hadzal zaman idza huzzira syakhsun ay yuqal walakinnahu kana fihi wa kana fihi wa kana fihi. Maka jika para imam seperti itu, maka kenapa di masa ini itu ada tuntutan ketika seseorang ditahdir namun dia harus disebutkan bahwa dia begini dan begitu, ya, kenapa ada tuntutan seperti ini? Hadhihi di ayat man yajhal qawaid al-jar wa ta'dil. Ini adalah klaim-klaim orang-orang yang bodoh, enggak ngerti tentang kaedah-kaedah al-jar wa ta'dil. Wa yajhal asbab tahqiq al-maslahah, dan enggak ngerti sebab-sebab untuk terwujudnya, terrealisasinya maslahah. Wa tanfir min daya'iha. Ya. Dan menjauhkan dari tersia-siakannya maslahah tersebut. Ayol ikhwah rahimani warahmukumullah. Ini demikian jawaban Al-Allamah Salih bin Muhammad Al-Luhaidan rahimahullah, yang senada, mirip dan sama dengan jawaban Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Demikian pula Al-Allamah Salih Al-Fauzan. Naam. Barakallahu fikum. Demikian pula ayuhal ikhwa rahimani warahmukumullah, Al-Allamah Al-Muhaddith Rabi bin Hadi rahimahullah atau hafizahullah, beliau pun menjawab ketika membantah pernyataan, ya, para pengusung manhaj al-muwazanah ini dengan berdalil dengan cara al-imam al-zahabi rahimahullah dalam siar a'lamin nubala, itu beliau menyebutkan kebaikan-kebaikannya, ya, fulan, bahkan ahlul bid'ah, ya, pun disebutkan kebaikan-kebaikannya begini, begini, begini, ya. Nah, bukankah ini sebagai bukti bahwa salaf pun, para imah pun tidak hanya menyebutkan kejelekan, tapi menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Seperti salah satu contohnya, Al-Zahabi dalam siar A'lamin Nubala. Maka Syekh Rabi menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, ikmalan lil ijabah anil as'ilah allati salafat, menyempurnakan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah lalu. Wa'taqid annahu ja'a min dhimnil as'ilah as-su'al an manhajil al-muwazanat. Ya, aku yakin di situ ada pertanyaan terkait dengan manhaj muwazanah. Ya, yang terjadi yaitu muwazanah antara kebaikan dan kejelekan ketika mengkritik. Ya, wa hadhil qadhiyah, masalah ini, qad katabtu fiha wa lillahil hamd kitabain. Terkait dengan masalahnya aku sudah menulis dalam dua kitab, yaitu kitab Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wat Tawaif, wa kitab Al Mahajjatul Baydha fi Himayati As-Sunnatil Ghurra an Zaygi Ahli Al Ahwa wa Zallat Ahli Al Akhta. Ini dua kitab yang beliau tulis dalam masalah ini. Wa ardaftu al-kitabain bi-ijabat kathira. Aku sertakan dalam kitab dua kitab itu jawaban-jawaban yang banyak. Ala syubahin wa iftira'at Abdul Khaliq. Ya. Atas di jawaban-jawaban yang banyak terhadap syubhat-syubhat dan kedustaan-kedustaan Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya. Fi kitabi, yang itu semuanya tercantum dalam kitabku, An-Nasrul Aziz ala Raddil Waziz, ala Raddil Wajiz. Ya. Jawaban-jawaban beliau yang ada di kitab An-Nasrul Aziz itu beliau lampirkan di dua kitab tersebut. Wa ajabna ala as'ilatin kathira fi hadzal bab, dan aku telah menjawab pula, kami telah menjawab pertanyaan yang banyak terkait dalam permasalahan ini. Wa uhilul qurra awalan ila hadzal kutub, maka aku ihalahkan para qurra, ya, pertama kali ke kitab-kitab tadi yang kutulis. Alladzi dzakartuha, sebagaimana aku sebutkan di atas, liya'riful adillah wal usul, ya, agar mereka mengerti dalil-dalil dan prinsip-prinsipnya. Allati qama 'alaiha al-manhajus salafi, yang di atas dalil-dalil itulah manhaj salafi tegak. Wa tadullu 'ala butlan hadzal manhaj al-mubtada ad-dhal, yang menunjukkan atas kebatilan manhaj yang mubtada yang sesat ini, yaitu manhaj muwazanah. Alladhi a'tabiruhu min akhbath al-bid' wa afjariha wa akhtariha, yang aku menganggapnya sebagai diantara salah satu bid'ah yang paling buruk, paling jahat, paling berbahaya. Wa anna hadzal manhaj law akhadhu bihi fi'lan lahadamul Qur'an was sunnah wal ulum asy-syar'iyyah kulliha. Manhaj ini kalau diterapkan, benar-benar diterapkan, niscaya mereka akan menghancurkan Al-Qur'an dan sunnah serta ilmu-ilmu syariat semuanya. Bal al-ulum al-bashariyah kulliha, bahkan ilmu-ilmu kemanusiaan semuanya. Wal'iyadu billah. Fahuwa manhaj, wallahu a'lam, ikhtara'ahu dajajilah ahli batil. Ini adalah manhaj yang dicetuskan, ya. Orang, ratusan tokoh, ya, tanpa ada muwazanah. Ini tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa Yahya bin Ma'in, wa Abdurrahman bin Mahdi, wa Ali bin Madini, wal Bukhari, wa Muslim, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Daraqutni, wa Ibn Hibban, wa Ibn Khuzaimah. Nah, para imam tersebut, takallamu fir rijal biduni muwazanat. Berbicara, menjelaskan kondisi para rijal, ya, kesalahan dan kejelekan mereka itu tanpa ada muwazanah. Wa allafu fi dzalikal muallafat, dan para imam tersebut menulis dalam hal ini sekian banyak muallafat, di antaranya ma dzakarnaha, di antaranya adalah kitab-kitab yang aku sebutkan tadi, Kitabul Bukhari fi du'afa, ya, karya Al-Bukhari Ad-Du'afa, demikian pula Kitabun Nasa'i fid Du'afa wal Matrukin, ya, wa Kitabud Du'afa lil Uqaili, Kitab Al-Majruhin li Ibn Hibban. Iqra'uha, hal tajiduna hadzal manhaj fiha? Silakan kalian baca. Apakah kalian akan mendapati manhaj muwazanah ini di kitab-kitab tersebut? Thumma ta'allaqu bidz-dzahabi al-mu'arrikh. Kemudian mereka ini bergantung dengan cara Al-Imam Az-Zahabi, yang beliau seorang mu'arrikh, ahli sejarah. Ya. Kamu arrikh. Dia sebagai mu'arrikh. Qad yatasahal ahyanan. Wala yantalik abadan min hadal manhaj. Alladhi yakulunahu. Yang kadang beliau bermudah-mudahan memang. Tapi sama sekali beliau tidak bertolak, ya, dari manhaj yang mereka katakan ini. Wahid yaktub fi siyar qad yadhkur qad yad'an fir rijal wa yadhkur hasanatihi barakallahu fikum. Naam. Karena ulama, seorang alim yang menulis dalam siar, ya, kitab-kitab siar, sejarah, sirah, bisa jadi beliau menyebut, mencela seseorang, menyebutkan seseorang kejelekan seseorang dan menyebutkan kebaikannya. Ya. Kemudian kata Syekh Rabi, "Limadza la tadhkur al-Mizan wad-Diwan wal-Mughni wadh-Dhail? Fa hadhi arba' kutub kulluha khassa bil-Jarh." Ya. Kenapa kalian enggak nyebut, mereka itu enggak nyebutkan kitab seperti Al-Mizan, ya, Mizanul I'tidal karya Dzahabi, wad-Diwan wal-Mughni wadh-Dhail? Empat kitab ini semuanya khusus menyebutkan jarh. Nah, limadza la ya'tuna bidh-Dzahabi hadha? Yang itu karya Dzahabi. Kenapa enggak menyebutkan kitab-kitab ini? Alladzi yata'allaquna bihi kamu'arrif fi kitabi siyar. Mereka justru bergantungnya dengan apa? Kitab Dzahabi yang siyar alami nubala. Nah, fahaula ahlu batil wa ahlu syubhat wa yusaddiq alaihim wa yasduqu alaihim qaulullahi tabaraka wa ta'ala fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wili. Mereka ahlul batil itu cocok untuk mereka firman Allah ini, firman Allah berikut ini. Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Kenapa? Ibtigha'al fitnah, karena menginginkan fitnah. Wabtigha'a ta'wili, karena mencari-cari ta'wil-ta'wilnya yang batil. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Sehingga apa? Kata beliau, perlu dibedakan antara yang sedang fi maqam jarah dengan sedang fi maqam tarikh. Ya, kalau maqam jarah, maka cukup menyebutkan kejelekannya. Karena maksudnya seperti para kata para imah tadi, yang menjadi tujuannya adalah mentahdzir, yang menjadi tujuannya adalah bayanul akhta. Sehingga dalam maqam ini, dalam posisi seperti ini, tidak perlu menyebutkan kebaikannya. Kalau di maqam ini engkau menyebutkan kebaikan dia, itu artinya engkau bukan mentahdzir, tapi mengajak orang mengikuti dia. Nih, sebagaimana kata Syekh Shalal Fauzan tadi. Tapi kalau engkau fi maqam tarikh, maqam sirah, maka sebutkan semuanya seperti yang dilakukan oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya apa? Siyar A'lamin Nubala. Ya. Adz-Dzahabi berjalan di atas prinsip para imam, para salaf. Perhatikan beliau ketika menulis tarikh, ya, menulis siyar, maka seperti yang dilakukan di Siyar A'lamin Nubala. Namun ketika maqam jarah, maqam tahdzir, lihat seperti dalam kitab beliau Mizanul I'tidal, tidak ada yang seperti itu. Beliau hanya menyukupkan apa? Dzikr al-masawi. Menyebutkan kejelekannya saja, menyebutkan akhtanya saja. Kenapa? Karena maqamnya adalah maqam tahdzir. Ya. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, perlu dibedakan dua hal ini. Sehingga jangan kemudian berbuat seperti ahlul batil tadi, mencari-cari syubhat. Ya. Ketemu syubhat, mereka bergantung dengan apa? Maka dengan Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Tidak demikian. Dan telah beliau bantah tadi bagaimana para imah dalam sekian banyak beliau bicara, para imam sebut mi'at rijal, menilai, membantah, ya, menyebutkan tentang ratusan tokoh, ya, fulan kadzab, fulan matruk, fulan wadda, demikian dan seterusnya. Itu apa? Tanpa menyebutkan kebaikan yang dimilikinya. Apakah orang tersebut memang enggak punya kebaikan? Tentu ada kebaikannya, namun tidak disebutkan. Kenapa enggak disebutkan? Karena maqamnya maqamut tahdzir. Nah, dan di sini sebuah faedah disebutkan kalam dari salaf sebagaimana dalam syarah Ilal At-Tirmidzi. Qala Rafi' bin Ashras. Qala Rafi' bin Ashras rahimahullah, min uqubatil fasiq al-mubtadi' alla tuzkar mahasinuhu. Di antara hukuman bagi seorang yang fasik mubtadi' itu adalah tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, kalaupun ada itu enggak perlu. Kenapa? Kebaikan dia seperti yang dirinci oleh Syekh Saleh Fauzan tadi. Bisa jadi kebaikannya itu habis, gugur kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah. Ya, kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah. Atau kalau bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, ya, maka kejelekannya lebih kuat dibandingkan kebaikannya. Atau engkau menganggap itu kebaikan padahal sebenarnya di sisi Allah bukan kebaikan. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, dengan sekian alasan tadi, ya, bahwa posisi dalam mentahdzir kalau menyebutkan kebaikan itu akan membuat umat bingung. Bahkan engkau sedang berarti mengajak untuk mengikuti dia, bukan untuk mentahdzirnya. Ya. Di samping apa? Bahwa memang demikianlah. Sebagaimana kata Rafi' bin Ashras rahimahullah, bahwa alul bid'ah itu tidak pantas disebutkan kebaikannya. Justru termasuk hukuman untuk mereka adalah tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Ini yang perlu, yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, yang ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari tentang bid'ah al-muwazanah. Yang ini muncul di bersamaan dengan bid'ah apa? Bid'ah sururiyah di masa awal-awal dulu. Ya. Sehingga ini bid'ah muwazanah ini sangat berbahaya dan harus diwaspadai. Dan umat harus disampaikan kepada mereka bahaya manhaj muwazanah ini. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi tadi sebagai apa? Akhbath wa akhtar al-bid'ah. Ya. Yang paling buruk dan paling berbahaya. Bid'ah yang paling buruk dan paling berbahaya. Di antara bid'ah yang paling buruk dan paling berbahaya. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, dipersilakan. Naam. Ya. Nah, ya, kalau yang dimaksud seperti posisi al-Imam Az-Zahabi, ya, yaitu dia sedang menulis tarikh, menulis sejarah, ya, maksudnya, dan menulis sirah, maka sesuai dengan kondisi, tidak harus ini dulu ataupun itu dulu, sesuai dengan kondisinya. Nah, apa yang dibutuhkan. Nah, misalnya memang menyebutkan secara urutan waktu, ya, mulai dia masih kecil sampai dia rihlah thalabul ilm sampai berfatwa misalnya, maka urutkan sesuai dengan waktu tersebut. Nah, yang berarti misalnya dia terjatuh di bid'ah di akhir misalnya, di akhir umurnya, maka sebutkan sesuai dengan urutan waktu tersebut. Nah, atau kalau dia justru ternyata jatuh dalam bid'ah di awal-awal, nah, maka sebutkan di awal karena memang demikianlah urutannya. Maka sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Barakallahu fikum. Tayib, jika tidak ada,